saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Perlu kita ketahui bahwasannya malu di sini bukan malu dalam hal menuntut ilmu. Sebagaimana kita jelaskan tadi, wa minal haya'i ma yudham. Karena ada malu yang dicela juga. Malu pada dasarnya baik. Kapan dia tercela? Ketika malunya itu mencegahnya dari beramal saleh. Kalau sampai malunya mencegahnya beramal saleh, misal ada orang malu nih, mau menghafal Quran usianya sudah tua. Dia gak mau ikut halaqah Quran anak-anak misalnya. Dia malu nih mau belajar dari Iqra 1. Padahal dia emang gak bisa baca Quran. Karena malu itu tercegah dia dari melakukan amal saleh. Nah, itu malu yang tercela. Itu malu yang tercela. Itu malu yang dikatakan Imam Mujahid rahimahullah, La yata'allamul ilma mustahi wala mustakbir. Orang yang malu, orang yang pemalu, ya malu yang tercela ini, dan orang yang sombong tidak akan pernah belajar. Gak akan pernah mendapatkan ilmu, orang yang malu menuntut ilmu dan orang yang sombong dari ilmu. Ya, maka oleh karenanya hendaknya seorang muslim menghilangkan rasa malu yang berkaitan dengan sebab dirinya tidak beramal saleh. Ketika malu itu mulai muncul dan menghalanginya dari beramal saleh, dia malu harus mulai belajar dari Iqra lagi, maka ini malu yang tercela. Itu dari syaitan. Kalau malu yang mencegahnya dari berbuat keburukan, melakukan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ini adalah malu yang terpuji. Tapi ingat, malu ada yang tercela, yaitu ketika malu tersebut menghalangi kita dari beramal saleh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.